إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah mempelajari kandungan dari hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu tentang permisalan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahyu yang Allah turunkan kepadanya yang dimisalkan bagaikan hujan yang menjadi sebab kehidupan bumi ini. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan hati-hati manusia dengan keadaan beragamnya hati mereka, bagaikan beragamnya keadaan permukaan bumi, perbedaan sifat terkait dengan bagaimana ketika hujan tersebut turun ya mengenai permukaan-permukaan bumi yang beragam tadi. Kita telah memasuki jenis yang pertama dari jenis manusia, yang terbaiknya dari mereka ya, yang digambarkan sebagai permukaan tanah yang naqiyah, yang gembur, yang subur, yang baik, yang akan bisa menyerap air dan menumbuhkan berbagai tumbuhan yang bermanfaat. Mereka lah yang digambarkan oleh Asy'ari ya, sebagai ahlu riwayah wa dirayah ya, mereka yang membawa ilmu dengan kekuatan hifz mereka dan menghasilkan istinbat hukum, yakni menggali hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mereka yang disilahkan dengan ahlur riwayah yang terkait dengan hifz wa dirayah yang terkait dengan istinbat hukum atau fikih. Jadi ini jenis yang terbaiknya di antara orang-orang yang sampai padanya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walqismu tsani, golongan yang kedua, man lahum nasibun minal hifzi mal amali dunal fikhi wahum ahlul riwayah. Jenis yang kedua dari golongan manusia, jadi mereka orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan untuk menghafal ilmu disertai pengamalan terhadap ilmu tersebut. Dunal fikh. Maksud dunal fikh bukan berarti mereka tidak paham ya, dengan apa yang mereka hafal. Ya, tidak pula paham dengan apa yang mereka amalkan, bukan itu. Tetapi dari sisi kemampuan untuk menggali hukum dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti golongan yang pertama. Ya, tidak seperti golongan yang pertama. Para ulama ketika memberikan permisalan tentang dua golongan ini, di antaranya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sahabat yang dikenal yang memiliki kemampuan fikih yang luar biasa. Ya, di samping ya, rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang yakni kekuatan ilmu beliau di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak didapati fatwa-fatwa beliau tentang berbagai permasalahan ahkam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kita mengetahui beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sementara bisa dikatakan fatwa-fatwa beliau sangat sedikit. Bukan berarti beliau tidak faham ya, dengan apa yang beliau riwayatkan. Tidak demikian. Tapi dari sisi kemampuan untuk menggali hukum dari apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, karunia yang Allah berikan padanya tidak sebagaimana yang Allah karuniakan kepada Ibn Abbas. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunianya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Generasi yang datang setelahnya ya, yang kita mengenal sebagai ahlu riwayah wad-dirayah, misalnya Al-Imam Ahmad, demikian juga murid beliau Al-Imam Al-Bukhari ya. Dan secara khusus Al-Imam Al-Bukhari, ya, fikih beliau terhadap hadis-hadis ya, yang beliau bawakan di dalam kitab sahihnya ada pada tabwib beliau ya, pembuatan bab-bab yang beliau tuliskan di dalam kitabnya merupakan fikih beliau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala memiliki peran yang besar terhadap umat ini di dalam menjembatani umat ini untuk bisa memahami fikih al-Imam al-Bukhari tersebut ya, terlepas dari adanya kekeliruan-kekeliruan Al-Hafidh secara khusus ya, di dalam permasalahan akidah di kitab Fathul Bari tersebut. Peran beliau sekali lagi dalam menjembatani umat untuk bisa memahami fikih al-Imam al-Bukhari terhadap hadis-hadis dalam sahihnya ini sangat besar ya. Bagaimana menghubungkan antara bab sisi munasabah dari hadis yang beliau bawakan dengan bab yang beliau tuliskan. Ya, ya mungkin ya, untuk apalagi seperti kita ya, para pemula di dalam ilmu ini terkadang sulit untuk bisa menarik hubungan apa dari hadis-hadis ini dengan bab yang disebutkan Imam Bukhari. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita kepada para ulama, ya, yang tidak mungkin kita bisa memahami satu ayat pun atau satu hadis pun, ya, dengan pemahaman yang tepat, ya, kecuali, ya, peran besar para ulama yang terdahulu ataupun yang ada di masa kita di dalam menjelaskan kandungan ayat atau hadis tersebut. Kemudian fanafa'allahu bihimun nasa bitabligil ilm tuna istimbati ahkamihi wa istikhraji kunuzihi wa fawaidihi. Golongan yang kedua ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan keberadaan mereka, ya, bagi manusia dengan penyampaian ilmu yang ditempuh oleh mereka dari apa yang mereka hafal, dari ayat, dari hadis, ya, meskipun ini golongan yang kedua ini tidak mampu di dalam istinbat yang menarik kesimpulan-kesimpulan hukum serta menggali perbendaharaan-perbendaharaan fawaid yang ada pada ilmu yang mereka hafal tersebut. Tetapi peran mereka di dalam penyampaian sumber agama ini, Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, ini sangat besar. Oleh karena itu, tidak boleh adanya anggapan remeh terhadap golongan yang kedua ini. Ya, mereka memiliki peran besar di dalam penyampaian, ya, ilmu yang mereka hafal kepada umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, memisalkan golongan yang kedua ini sebagaimana pada hadis dengan jenis yang ajadid, yani keras, ya, yang bisa dengannya amsakatil ma, bisa menampung air, ya, air yang tertampung pada jenis tanah yang seperti ini bermanfaat bagi manusia untuk mereka mengambilnya untuk kebutuhan mereka ataupun kebutuhan peternakan mereka ataupun pertanian-pertanian mereka. Kemudian wal qismu tsalits, adapun golongan yang ketiga, aqma'ul qawli alladzina laysu bi ahli riwayatin wala dirayatin wala amalin inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Jenis yang ketiga, aqma'ul qaul, yani atba' al qaul, ya, pembebek, ya, pembebek terhadap pendapat manusia. Kalau dalam ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ali ibn Abi Talib, ya, Khalifatul Rashid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, pada nasihat atau wasiat beliau kepada seorang tabi'i, Kumail ibn Ziyad rahimahullah, ketika beliau juga menyebutkan tentang pembagian manusia yang beliau bagi juga menjadi tiga. Yang pertama alimun rabbani, yang kedua muta'allimun ala sabilin najah, kemudian yang ketiga hamajur ru'a. Hamajur ru'a atba'u atba' kulla na'ik atau atba' kulli na'ik. Perintah bagi manusia menjadi tiga golongan. Yang pertama alimun rabbani, seorang alim yang dia menjadi pembimbing bagi umat ini. Ini yang terbaik. Kemudian yang kedua muta'allimun ala sabilin najah, seorang penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Miftah dari Sa'adah, seorang tidaklah dikatakan sebagai muta'allim ala sabilin najah, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, ya, kecuali dengan terpenuhinya dua syarat. Yang pertama sihatun niyah, yang pertama yakni benarnya niat di dalam mempelajari ilmu. Ya. Yani dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari diri dengan berupaya untuk mengikuti ilmu yang telah diketahui. Ya, mengikuti ilmu yakni dengan amalan terhadap ilmu itu. Karena seorang yang mengetahui suatu ilmu tetapi menyisihi ilmu yang telah dia ketahui, berarti hakikatnya kebodohan itu masih terus bercokol pada dirinya. Bahkan keadaannya lebih jelek dibandingkan seorang yang jahil. Ya, seorang yang memiliki ilmu, menyelisih ilmu yang telah dia miliki, keadaannya lebih jelek dibandingkan seorang yang jahil. Kemudian syarat yang kedua, wa ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Yani ilmu syariat ini. Dikarenakan sebagian manusia mempelajari sebuah ilmu, tetapi ilmu yang akan memudaratkan dirinya. Ya, seperti ilmu filsafat, bahkan ilmu sihir dan ilmu-ilmu yang lain yang akan merusak akalnya, merusak agamanya. Kemudian golongan yang ketiga hamajur ru'a, ini golongan manusia yang diistilahkan ya, sampah. Ya. Ini orang-orang rendahan. Bukan tinjauannya secara duniawi tentunya, tetapi keadaan mereka terkait dengan keadaan agama mereka. Ya, bisa saja kalau tinjauan duniawi ya, golongan yang ketiga ini mungkin di tengah masyarakatnya orang yang dianggap berhasil, sukses dalam kehidupannya. Dari tinjauan secara agama, hamajur ru'a, orang-orang rendahan. Siapa mereka? Atba'u kulli na'ik. Ya. Mereka itu para pengikut setiap teriakan. Para pengikut setiap teriakan. Ini tidak punya patokan atau prinsip yang jelas di dalam beragama. Ini golongan yang ketiga, laisu bi ahli riwayatin wala dirayatin wal amal. Ini yang bukan termasuk dari golongan ahlu riwayah, yang tidak memiliki kemampuan menghafal terhadap ilmu, wala dirayah, tidak pula kemampuan untuk menggali hukum-hukum yang ada dalam adillah, wala amal, bahkan yang ketiga pun tidak ada bagiannya dari amalan terhadap ilmu syar'i ini. Jadi pengamalan terhadap ilmu syar'i itu pun tidak ada. Inhum illa kal an'am, tidaklah keadaan mereka kecuali seperti al-an'am, hewan-hewan ternak, setara dengan kambing yang dia miliki ataupun sapi yang dia miliki, bahkan balhum adallu sabila, bahkan keadaan mereka lebih sesat lagi dibandingkan hewan ternak ini. Karena syariat tidak diturunkan kepada hewan ternak. Tapi dia sebagai manusia yang semestinya mengikuti bimbingan Allah, mengikuti syariatnya, tidak lebih seperti hewan ternak, yang sekedar melampiaskan apa yang menjadi syahwatnya. Syahwat terhadap makanan, terhadap minuman, terhadap pasangannya, hanya sebatas itu. Sehingga keadaan orang-orang yang seperti ini lebih sesat, artinya lebih jauh kesesatannya, dalam artian tidak ada ilmu bimbingan yang ada pada mereka dibandingkan hewan ternak. Sebagaimana kita ketahui, hewan ternak tergantung siapa yang menggiring. Tergantung siapa yang menggiring. Kemudian fasyahidu min hadal hadithi, yang menjadi sisi pendalilan dari hadis ini, anna, ini terkait dengan syurut la ilaha illallah, anna man lam yakbalil haqqa bil kulliyah bal a'radu anhu wa tarakahu wa lam ya'ba bihi wa lam yahtam li dinihi wa masirihi ba'da qiyamil hujjah 'alaihi fa huwa kafirun khalidun mukhalladun fin nar wal 'iyadu billah. Yang menjadi sisi penilaian dari hadis ini, bahwa seorang yang tidak menerima al-haq secara total, dia sama sekali tidak mau menerima kebenaran, bahkan dia berpaling dari kebenaran, meninggalkannya, tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian terhadapnya. Walam yahtamma li dinihi, tidak menganggap penting urusan agamanya. Wa masirihi, tidak pula menganggap penting tentang kembalinya. Sebagian di antara ucapan manusia, ada yang menyatakan orang yang mati itu enggak ada yang kembali, menunjukkan mereka betah di sana. Orang yang tidak ada kepedulian sama sekali terhadap urusan akhirat, tidak ada kepedulian terhadap syariat Allah, ba'da qiyamil hujjati alaih, setelah tegak hujjah padanya, fahuwa kafir, maka orang yang seperti ini kafir. Kita akan pelajari pada bab setelah ini tentang nawaqid al-Islam. Di antara bentuk naqid min nawaqidihi al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Ini secara total. Maka orang yang seperti ini kafir, khalidun wa khalladun finnar. Kekal dan dikekalkan di dalam neraka. Wal iyadz billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan yang seperti ini. Ya, bahkan perkara yang demikian di masa kita ketika rasa malu sudah banyak tercabut. Ya, kalau masa-masa dulu orang masuk penjara atau menjadi mantan napi, ini sesuatu yang malu. Sekarang kan banyak kaos-kaos yang tahanan apa LP apa seperti itu, banyak seperti itu. Itu belum seberapa. Sebagian kaos ada yang tulisannya calon penghuni neraka. Al-iyadzubillah. Kaos yang seperti itu ada yang belinya, ada yang memakainya. Sebagian bapak-bapak kita ada yang cerita pernah takziah ke orang yang hendak. Jadi orang ini dalam keadaan sudah hampir mendekati kematiannya. Dia dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi enggan, maka dia mengatakan udahlah. Enggak usah digitu-gitu. Saya biar keadaannya seperti ini, katanya. Jadi ketika dinasihati orang takut dari neraka, enggak apa-apa. Daripada neraka enggak ada isinya. Astagfirullah. Sampai seperti itu. Ini dalam kondisi genting, kondisi kritis. Kita berlindung dari yang seperti ini. Kemudian wala yufhamu min hadza anna man lam yakun min ahli riwayati wad dirayati annahu kafirun. Dan jangan difahami dari keterangan di atas bahwa seseorang yang dia bukan termasuk dari ahli riwayah, bukan termasuk dari penghafal ilmu, wad dirayah, bukan pula termasuk dari orang yang bisa menggali hukum dari Al-Quran ataupun Sunnah, kemudian lantas dia dihukumi kafir, enggak. Bukan seperti itu pemahamannya. Sekarang coba kita, ada di sini predikat penghafal ilmu pada kita? Belum, ya. Demikian juga ada di sini ahlul dirayah yang bisa menggali hukum ayat ini demikian. Jadi bukan maksudnya kalau tidak seorang itu termasuk dari ahlu riwayah, tidak pula ahlu dirayah, kemudian dihukumi kafir, bukan seperti itu pemahamannya. Balil maksudu anna man lam yakbal dinallahi ta'ala. Tetapi maksud atau tujuan dari penjelasan ini bahwa seseorang yang tidak menerima agama Allah ta'ala, bal raddahu wa a'radu anhu wa an ta'allumihi bil kulliyah, tetapi dia menolaknya, berpaling dari agama Allah secara total, tidak mau mempelajarinya sama sekali, tidak mau mempelajari agama. Fahuwa kadzalik, maka yang seperti ini yang hukumnya kafir. Amal muslimu, adapun seorang muslim, seorang yang sudah menyatakan keislaman. Falau lam yakun min ahli riwayati wad dirayah. Seandainya pun dia bukan termasuk dari kalangan ahli riwayah yang hafal ilmu syari ini, wad dirayah, yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari dalil-dalil syariat, tidak sampai pada kemampuan ini. Wa innama ma'ahu minal amali wal imani ma yusahhihu bi islamahu. Tetapi muslim ini memiliki amalan dan keimanan yang ada di dadanya, yang membenarkan keislamannya, yang membenarkan pengakuan keislamannya, karena pengakuan keislaman syahadat ini butuh yakni pengamalan terhadap konsekuensi-konsekuensinya. Fahuwa, orang yang seperti ini keadaannya fil jannah in mata 'ala al-islam, maka dia akan masuk ke dalam jannah jika dia meninggal di atas keislaman. Wa in kana 'alaihi dzunubun, meskipun mungkin ya ketika matinya dia membawa dosa-dosa, ada perkara yang belum dia bertaubat dari dosa-dosa besar, fahuwa tahtal masyiah, maka orang yang seperti ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa kemungkinan dia diampuni dari dosa-dosanya, atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membalas sesuai dengan kadar dosa-dosanya tersebut, tahtal masyiah. Ya, sebagaimana yang Allah beritakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi kembalinya ya, seorang muslim seandainya pun dia ya, dengan dosa-dosanya Allah menghendaki untuk mengazabnya, dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Kama huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi seorang muslim ya, yang meninggal dalam keadaan masih membawa dosa besar, belum bertaubat darinya, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan dia mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya tersebut sehingga dia selamat sama sekali dari neraka, atau ada kemungkinan yang lain bahwa orang ini akan dibalas sesuai dengan dosanya, tetapi tempat kembalinya tetap ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatabayyana mimma taqaddam, maka telah jelas dengan penjelasan yang telah lalu, annal qabula alladhi didduhu ar-raddu, bahwa sikap menerima terhadap kalimat tauhid yang lawanannya adalah ar-radd, penolakan, sikap menerima ini adalah syartun min syuruti kalimat tauhid, merupakan syarat di antara syarat-syarat kalimat tauhid. Fa idza intafa syartu intafa al-masyrut, sehingga ketika persyaratan ini ternafikan, tidak ada, seseorang tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah meskipun dalam hatinya meyakini, ya, intafal masyrut, maka apa yang dipersyaratkan dikarenakan syaratnya ini tidak terpenuhi, maka juga ternafikan. Ya, seseorang yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak mau mengucapkannya, maka sebagaimana dinukilkan ijma para ulama oleh Syekhul Islam, ya, orang yang seperti ini bukan muslim. Kemudian wal ahaditsus sahihah fi dzalika, dan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan ini, ini kewajiban untuk menerima ya kalimat la ilaha illallah ma'rufah, hadis-hadis tersebut telah dikenal. Wa man ibtaghaha wajadaha, barang siapa berupaya untuk mencarinya, menginginkannya, niscaya dia akan mendapatkannya. Wa bihadha syart tamat asy-syurutu sab'ah walillahil hamd wal minnah, dan dengan penjelasan dari syarat ini, syarat al-qabul, maka sempurnalah syarat-syarat yang tujuh dari syarat-syarat la ilaha illallah ya, beserta dengan dalil-dalilnya, maka hanya bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji kesempurnaan, dan demikian juga al-minnah karunia ya, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kita akan masuk pada nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman pada kesempatan mendatang. Kemudian iklan dikarenakan besok insyaallah sebagaimana mungkin telah diumumkan oleh panitia pembangunan madrasah akan ada kerja bakti pengecoran yang insyaallah mau dimulai 5:30 ya. Jadi untuk ta'lim ahad insyaallah untuk terus hari esok telah yang paginya. Adapun pelajaran tulab jadi insyaallah untuk 8:00 itu tetap ada, dan untuk TD nanti nyusul kerja baktinya setelah pelajaran pertama tersebut. Adapun pelajaran sore insyaallah ada seperti biasa. Ini yang perlu diumumkan dari iklan ya. Ada wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.